إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتن عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan Babul Mawaqit, bab yang menerangkan tentang waktu-waktu salat. Telah kita baca kemarin hadis yang ke-50, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat tersebut, yang paling dicintai yang pertama ialah salat pada waktunya. Sekarang kita masuk pada hadis yang setelahnya, hadis yang ke-51. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli al-fajr. Sungguh dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat fajar, yakni salat subuh. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Maka menyaksikan bersama beliau, menyaksikan sholat bersama beliau, wanita-wanita mukminah, mutalaffi'atin, dalam keadaan mereka membungkus dirinya, membungkus badannya, bimurutihinna, dengan kain-kain panjang mereka. Mutalaffi'at itu membungkuskan kain di badan. Muruq jamak mirqun, yang artinya kain panjang. Kain panjang yang longgar yang dipakai untuk membungkus badan. Tsumma yarji'na ila buyutihinna. Kemudian wanita-wanita mukminah tadi pulang ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Minal ghalasi, karena suasana masih gelap. Ghalas itu suasana gelap di akhir malam setelah terbitnya fajar shadiq. Titik. Hadis ini qanatina azakumullah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dalam bab waktu-waktu salat untuk menjelaskan tentang waktu salat subuh. Waktu sholat subuh. Dari hadis ini diambil faedah oleh para ulama. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Melaksanakan sholat subuh di awal waktu. di awal waktu. Dan mereka menyepakati yang namanya subuh masuk ketika terbitnya fajar shadiq. Bitulu'il fajar as-shadiq dengan terbitnya fajar shadiq. Yang kedua yang mereka ambil dari hadis ini, beliau menyelesaikan sholat subuhnya dalam keadaan suasana masih gelap. Gambarannya, sholat di awal waktu, ketika matahari, ketika fajar shadiq terbit, kemudian selesai sholat subuh dalam keadaan suasana masih gelap, belum terang. Dikatakan di sini, para wanita mukminah mereka pulang ke rumah masing-masing setelah selesai sholat. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka dari dikarenakan suasana yang masih gelap. Sehingga mulainya di awal waktu, berakhir pada waktu masih gelap juga. Ini satu keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan pelaksanaan sholat subuh. Juga dikuatkan al-hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang nanti dibawakan insyaallah yang 52. Di situ was-subha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalliha bi ghalas. Adapun subuh, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat subuh pada waktu kondisi masih gelap, bighalasin. Salat subuh pada waktu hari masih gelap, suasana masih gelap. Ini dua riwayat yang menerangkan tentang masalah ini. Juga dikuatkan dengan hadis yang setelahnya lagi, Abu Barzah. Ini semuanya menerangkan kaum muslimin rahimakumullah wa nabiyina azakumullah. Rasul memulai salat subuh di awal waktu dan selesai sholat subuh ketika suasana masih gelap. Ingat satu keadaan. Dengan dua riwayat ini bisa kita pahami, otomatis bacaan sholatnya tidak terlalu panjang, gitu ya. Bacaan sholat subuhnya tidak terlalu panjang, karena mulainya di awal, selesai masih gelap. Kaum wanita pulang ke rumahnya, tidak ada yang mengenali mereka. Ini satu keadaan. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Pada hadis yang ke-53. Kita akan kita baca semuanya insyaAllah. Saya bawakan cuplikannya saja. Pada hadis Abu Barza al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda disebutkan terkait dengan salat subuh, wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u fiha bis-sittina ilal mi'ah. Rasulullah SAW selesai sholat subuh ketika seseorang mengetahui teman duduk sebelahnya. Orang mengetahui teman duduk sebelahnya. Dan beliau biasa membaca pada sholat subuh 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Pada lafaz ini, Alhamdulillah azakumullah, menerangkan kepada kita, beliau selesai salat subuh dalam keadaan suasana sudah terang. Orang yang salat sudah bisa mengenali siapa yang di samping kanannya dan samping kirinya. Ini tolong digambarkan suasana dulu ya, bukan suasana sekarang. Suasana zamannya Rasul SAW yang belum ada lampu, belum ada listrik dan segala macamnya, kondisi gelap, sehingga untuk mengenali teman sampingnya itu dengan jelas siapa dia, menunggu kondisi agak terang. Dan diterangkan di sini membacanya 60 sampai 100 ayat. Ini kita katakan kondisi kedua. Kondisi kedua. Yakni beliau memulai sholat subuh di awal waktu dan selesai sholat subuh ketika kondisi sudah terang. Sudah terang, otomatis bacaannya panjang. Disebutkan 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Ada yang menerangkan satu rakaat itu 60, rakaat yang kedua juga 60. Atau rakaat yang pertama 100, yang kedua juga 100. Ada lagi yang menerangkan dibelah dua. 60 rakaat yang pertama 30 ayat, yang kedua 30 ayat. Kalau 100 rakaat pertama 50 ayat, yang kedua 50 ayat. Ini dua keadaan dan dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham dari sini insyaallah ya. Dari riwayat tadi diambil faedah yang ketiga, untuk salat subuh itu lebih afdal dilakukan ketika kondisi masih gelap di awal waktu. Untuk salat subuh lebih afdal dilakukan ketika kondisi masih gelap di awal waktu. Di awal waktu. Adapun selesainya, bisa kondisi masih gelap juga, bacaan gak terlalu panjang. Atau yang kedua, kondisi sudah terang, bacaannya panjang. Dua keadaan selesainya itu. Nah, adapun hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh imam yang lima, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, imam yang lima. Dari hadis Abu Rafi', dari hadis Rafi' Ibnu Hadij, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Asbihu subha fa innahu a'zamu li ujurikum." Asbihu subha fa innahu a'zamu li ujurikum. Hendaklah kalian sholat subuh ketika kondisi terang. Hendaklah kalian sholat subuh ketika kondisi terang. Sebab itu lebih besar untuk pahala-pahala kalian. Ini hadis sahih. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Mubin bin Hadi rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Jami'us Sahih. Juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasul mengatakan, kata Anas bin Malik, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli as-subha hina yanfasihu al-basar." Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat subuh ketika pandangan sudah mulai terang. Ketika pandangan sudah mulai terang. Yani kondisinya sudah enggak gelap lagi. Dua riwayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk menerangkan yang afdal untuk salat subuh ditunggu sampai agak terang. Dikerjakan tidak di awal waktu. Paham ya? Dikerjakan enggak di awal waktu, agak terang sedikit baru mengerjakannya. Baru mengerjakannya. Nah, dikarenakan sama-sama sahih. Hadis Rafi' Ibnu Khadij sahih. Juga hadis yang lain, hadis Anas bin Malik dan juga yang lainnya yang menerangkan hal yang serupa juga sahih. Maka dikatakan oleh para ulama kita, ini semua keadaan-keadaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam melaksanakan salat subuh. Semuanya boleh. Yang ini boleh, yang itu boleh, yang ini pernah, itu juga pernah. Semuanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya? Sehingga ringkasnya, subuh dilaksanakan ketika sudah masuk waktunya terbitnya fajar shadiq. Kemudian yang afdal dikerjakan di awal waktu ketika kondisi masih gelap. Ketiga, boleh bagi seseorang untuk menunda sedikit sholat subuhnya hingga kondisi agak terang. Ketika pandangan mata sudah mulai jelas, agak terang. Barakallah. Ini diperbolehkan tiga-tiganya. Kemudian selesainya dua keadaan. Selesai sholat subuh ketika kondisi masih gelap juga. Dan yang kedua, selesai sholat subuh kondisi sudah terang. Paham insyaallah ya? Sehingga permulaannya dua, gelap atau terang, akhirannya juga dua, masih gelap atau sudah terang. Otomatis faedah yang berikutnya terkait dengan bacaannya. Bisa bacaan yang cukup pendek sehingga selesainya kondisi masih gelap, atau bacaan yang sangat panjang sehingga selesai kondisi sudah terang. Bisa membaca 60 ayat sampai 100 ayat, bisa membaca yang lebih pendek daripada itu. Itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sekian banyak riwayat hadis yang disebutkan di atas, sehingga semuanya boleh, semua bisa diamalkan. Hanya saja ada yang lebih afdal, ada yang diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Ini yang harus dipahami. Kemudian qonatina azakumullah, setan di sini. Sebagian kaum muslimin menggunakan riwayat ini, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Jabir, Rasul salat subuh ketika kondisi masih gelap, dipahami oleh mereka yang penting gelap. Mereka berhujjah dengan riwayat ini untuk mengizinkan, membolehkan mengawalkan subuh. Tepang subuh ya. Belum masuk waktunya sudah mengerjakan salat subuh, diundur, dipercepat 10, 15, 20 menit. Ini tindakan yang enggak tepat. Riwayat yang mengatakan demikian, ketika Rasul salat subuh di waktu yang masih gelap, jangan difahami belum masuk waktunya. Itu salah. Disepakati oleh para ulama, sudah masuk waktunya, tapi kondisi masih gelap dikarenakan beliau mengerjakannya di awal waktu. Paham ya? Kalau anda memahami, alhamdulillah, ketika terbitnya fajar shadiq, kondisi yang terang itu di ufuk timur. Ketika terbit matahari baru mau muncul ke permukaan di ufuk, sebelum muncul ada bias-bias melingkar kecil di atas bundaran mataharinya. Bias kecil di atasnya, belum melebar. Menurut sebagian ulama, ketika sudah muncul bias-bias cahaya melingkar sebelum melebar, sudah dinyatakan masuk waktu salat subuh. Paham ya? Itu masih melingkar kecil yang nampak agak terang itu. Sementara langitnya yang di atas sampai ufuk barat itu masih gelap. Paham ya? Masih gelap. Sehingga ini riwayat sebagaimana ditanyakan tadi barakallahu fikum, tidak menunjukkan beliau salat subuh belum masuk waktunya. Sudah masuk waktunya tapi di awal waktu dan kondisi masih gelap. Yang lebih afdal lagi, tentu lebih jelas untuk mengetahui fajar shadiq, ketika fajar tersebut membentang. Jadi kan ketika mulai muncul ke permukaan ada bias-bias melingkar kecil persis di atas bundaran matahari, sudah dianggap masuk waktu salat subuh. Lebih nampak lagi ketika dia melebar, semakin naik terus semakin melebar. Sehingga ufuk timur dari ujung sampai ujung itu kelihatan terang, di atasnya gelap sampai ufuk barat. Itu pertanda fajar shadiq telah diyakini betul-betul terbit. Paham insyaallah ya? Hadisnya Rafi bin Khadijah mengatakan, hendaklah kamu mengerjakan subuh ketika terang, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya. Itu maknanya kondisi yang kedua tadi, ketika sudah mulai membentang sampai satu ufuk timur semuanya kelihatan, itu sudah mulai terang. Yakni dipastikan sudah masuk waktu sholat subuh. Tengah-tengahnya masih gelap. Ini yang harus ditambah baik-baik. Sebagian mereka salah paham dalam memahami riwayat ini. Ingat, ini hadis tidak menunjukkan Rasul sholat subuh belum masuk waktunya. Tidak. Sudah masuk waktunya, tapi di awal waktu. Paham insyaAllah ya? Hadza mafhum insyaAllah ta'ala. Tanbih yang berikutnya, yang kedua, yang juga harus sampaikan di sini pada antum semua, terkait dengan kondisi yang ada di Indonesia ini. Dari pengalaman yang kita lakukan bertahun-tahun, belum kemarin, bertahun-tahun lamanya kita melihat dan memperhatikan untuk subuh. Ya harus terus terang sedikit ini, apa ya? Untuk subuh. Rata-rata kaum muslimin di Indonesia Raya ini, khususnya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, Kecepatan subuhnya. Ketika mereka mengumandangkan azan jam 4 lebih sedikit. Sekarang jam berapa? Mereka azan. Jam berapa, Andrew? Umumnya masyarakat, jangan masjid Raya, ini sudah setting sama Pak Budi. Ya udah. Adanya pas tapi kok mati lama. 4:15. Iya, Pak. Di sini berapa? Segituan itu sing kena, Pak. Yang umumnya masyarakat. Kadang 4:05, 4:10. Ya mereka adanya itu. Itu kalau Anda melihat di ufuk timur, pakai alat apapun, mau pakai teropong panjang, teropong kecil, teropong gede, teropong lebar, teropong segala macamnya, gelap, belum ada sedikit pun bias yang namanya fajar. Ya bagi antum ini Surabaya gini angel dulu ya, Pak. Mau ngeliatin ketabrak rumah besar Aroyan ini ya kakek tau. Nah, mau ngeliat lagi terkena lampu-lampu kota yang sedemikian terangnya, nggak kelihatan. Dan deloknya di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, di tempat kita itu yang ada cuma tambak. Ufuk timurnya itu pas tambak laut. Itu ufuk timurnya, ufuk yang sebelah selatan atau utaranya itu baru ada pabrik-pabrik Gresik. Tapi yang sebelah sananya, yang bagian timurnya, tambak. Sangat jelas kelihatan. Oh. Gelap nap. Sekitar 1/4 jam setelahnya, kalau mau dibikin press gitu ya, baru nampak fajar shodiq. Nampak fajar shodiq. Sehingga sudah lama, bukan beberapa bulan yang lalu di mahat kita, beberapa tahun yang lalu. Tepatnya ya beberapa bulan setelah saya pulang dari Yaman. Berarti hampir awal-awal tahun 2005 lah. Ketika masjid pondok sudah mulai jadi, mereka langsung lihat waktunya. Itu terlalu cepat, antara 15 sampai 20 menit. Barakallah. Ya, terpaksa kita adzan sendiri. Awalnya geger, tapi sekarang sudah paham masyarakatnya. Nah, kalau kita adzan sekarang ini jam 4:30, kurang sedikit, lebih sedikit. Barakallah. Yang lain sudah pada adzan, sudah pada pulang dari masjid, kita baru adzan. Tanbih saja. Ini yang terjadi. Tanbih yang ketiga melengkapi yang setelahnya. Kalau antum juga pernah membuktikan dan melihat langsung kondisi yang semacam ini, tanbih yang berikut yang perlu saya sampaikan kepada jamaah ialah masalah yang semacam ini untuk mempraktekannya di tengah-tengah masyarakat itu harus memperhatikan maslahat dan madharat. Paham ya? Tidak bisa langsung kita amalkan di tengah-tengah masyarakat dengan tanpa ada penjelasan keterangan terlebih dahulu. Entabihan. Yang lebih tepat, jelaskan dulu baru amalkan. Itu mungkin terjadi kalau kita itu punya masjid sendiri atau masjid yang kita kelola, yang kita atur, kita sebagai bagian dari takmirnya yang mungkin bagi kita untuk menerangkan para pihak takmir. Tidak di sini sekarang. Itu kemudian alhamdulillah sudah bisa diterangkan pada pihak takmir, dipahamkan, diperjelas, paham. Maka mungkin kita mengumandangkan azan sebagaimana waktu yang syar'i dengan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. Di sini azan tanggal 5 kalau masalah di Rian itu. Oh dia. Ya, sekena masalah. Atau di sebuah lembaga pendidikan yang jelas-jelas diakui oleh pemerintah. Pesantren resmi dan segala macamnya. Tamam, yang punya kekuatan hukum. Itu mungkin untuk melaksanakannya. Tempat kita misalnya, langsung kita ada. Ya biasa kasak kusuk, biasa. Anggaplah anjing gonggong kafir terlalu. Diterangkan nih, dikasih hujahnya, nih ilmunya, nih dalilnya, nih. Gila. Terus jalan. Lama-lama mereka sudah terbiasa dengan adanya kita para keluar. Tapi kalau kemudian person, kita baru ngerti ilmu semacam ini. Person ya, kita salah satu person dari jamaah sebuah masjid. Kita nggak punya kemampuan dan nggak punya kekuatan di situ. Takmir bukan, punya pengaruh juga bukan. Ya salah jamaah lah. Maka jangan terburu-buru untuk menyampaikan poin satu ini sampai betul-betul Anda mantap yakin disampaikan semua argumentasi yang ada kepada masyarakat yang ada, dan untuk mengamalkannya menunggu kesiapan dari mereka. Paham ya? Ini tolong diperhatikan baik-baik. Jangan cuma asal modal semangat, semangat punya ilmu, semangat ingin ngamalkan, ya Allah tempel di semua masjid-masjid yang ada dengan mantap dia mengatakan sekarang subuhnya enggak tepat waktu, ini enggak sah sholatnya dan segala macam ke mana-mana. Bingung masyarakat. Jangan demikian. Terjadi di sebagian masjid, ada yang menyampaikan tema semacam ini kepada jamaah masjid yang ada, langsung mantep begitu pembahasan temanya, tegas menyatakan subuhnya enggak tepat waktu, enggak sah sholat subuhnya, enggak sah qobliyah subuh dan segala macamnya, geger. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik dalam bab ini. Untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang semacam ini tengah-tengah masyarakat harus pertimbangan maslahat dan kemadharatan. Tolong. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain. Labas kita lihat yang harus saya sampaikan kepada Anda. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini yang cukup penting adalah hadis ini menerangkan kepada kita bolehnya wanita-wanita mukminah ikut sholat berjamaah di masjid. Nah, baik itu jamaah sholat subuh atau isya atau yang lain. Yang lebih diperbolehkan kata para ulama subuh sama isya. Kenapa? Dikarenakan kondisinya gelap. Jangan riwayatin. Disebutkan para wanita menyaksikan sholat subuh bersama dengan Rasul SAW dalam ketika mereka membungkus badan mereka dengan kain-kain panjang mereka, kemudian mereka pulang ke rumah mereka, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Menunjukkan bolehnya wanita jamaah di masjid. Namun, ada namunya ini, hal itu diperbolehkan dengan persyaratan. Kalau jamaah laki-laki atau laki-laki berjamaah hukumnya wajib. Pendapat yang sahih hukumnya wajib. Bagi laki-laki yang telah balig wajib jamaah di masjid. Barakallah. Untuk perempuan boleh dengan syarat. Yang pertama, yang disebutkan dalam riwayat ini, yang pertama menggunakan hijab yang syar'i sehingga tidak nampak aurat mereka. Ini diambil dari kata-kata mutalaffi'atin bimurutihinna. Mutalaffi'atin bimurutihinna. Mereka membungkus badan-badan mereka dengan kain-kain panjang mereka. Sehingga menggunakan hijab syar'i, tidak kelihatan auratnya. Tamam, menuju ke masjid. Barakallahu. Ini persoalan yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis ini dulu, nanti saya terangkan selanjutnya. Yang kedua, kalau tidak rasulullah, ialah langsung pulang setelah selesai sholat. Disebutkan dalam hadis ini, thumma yarji'na ila buyutihinna. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dikuatkan dengan hadisnya Ummu Salamah dan juga yang lainnya. Demikian, mereka langsung pulang. Begitu Rasul salam, mereka langsung bubar pulang. Barakallah. Ini syarat yang kedua. Sehingga wanita tidak boleh berlama-lama di masjid ketika selesai melaksanakan sholat berjamaah. Salam, langsung pulang. Langsung pulang. Itu contoh di zaman dulu, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan dalam riwayat ini. Saat ketiga yang ditambahkan oleh para ulama, tidak boleh menggunakan wewangian. Tidak boleh menggunakan wewangian yang berbau harum, baik parfum atau yang lain-lainnya yang berbau harum. Tidak boleh. Itu disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasul mengatakan fal yakhrujna tafilatin, hendaklah mereka kaum wanita keluar ke masjid dalam keadaan tafilat. Yang namanya tafilat tidak menyentuh minyak wangi, polos, tanpa parfum, tanpa yang berbau harum. Paham insyaallah ya? Ini dia yang harus diperhatikan baik-baik, sehingga tidak boleh menggunakan plus kolon yang baunya wangi itu, atau parfum, atau apalagi yang wangi-wangi itu. Nah, apalagi yang wangi-wangi, apalagi selain parfum, selain kolon sih. Masuk wangi? Tidak. Beda apa? Masuk wangi beda. Beda kan tuh muka biasanya beda. Beda apa yang tuh maksud? Oh, beda beda. Insyaallah. Alhamdulillah. Pokoknya yang berbaunya wangi-wangi itu tidak boleh. Karena. Yang keempat yang mereka sebutkan persyaratannya, tidak tabarruj. Tabarruj, yang namanya tabarruj itu ialah menampilkan aurat kepada selain mahramnya, menampilkan sebagian badan-badan dia kepada selain mahramnya. Kemudian juga dimanakan dengan berdandan, menampilkan perhiasan-perhiasan yang ada pada dirinya. Nah, ayatnya disebutkan di Al-Ahzab. Allah mengatakan dalam firman-Nya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wahai kaum wanita diam di rumah-rumah kalian, dan kalian jangan bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyatin puduhu. Begitu. Jadi kalau mau sholat jamaah itu jangan kemudian dandang dulu, jangan bedaan dulu, paes gitu, pakai lipstik, gincu, apalagi follower. Dijuan apalagi itu, masya Allah. Orang-orang sudah bilang paes. Jangan paes dulu. Polosan aja untuk pengen sholat jamaah kok. Barakallah. Apalagi menampilkan atau membuka aurat kepada mahram. Ada. Ini ketentuannya. Ringkasnya kata para ulama, diperbolehkan dengan syarat aman dari fitnah. Itu dia, aman dari fitnah. Ini persyaratannya. Kalau terpenuhi maka diperbolehkan bagi kaum wanita jamaah di masjid. Kalau tidak terpenuhi maka tidak diperbolehkan. Rasul mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka untuk sholat. faktor fi ahdha bagi perempuan. Fadil rumah. Gitu ya. Kalau salat jamaah mukenahnya dipotong dulu. Kalau kita mau kenah gitu ya. Tetap bukan persyaratan. Mukenah potong dulu. Keluarnya ya itulah namanya perempuan sekarang ini pakai jeans ketat, selutut, you can see, kemudian pakai macam-macam itulah. Nah, datang ke masjid, lomba kecantikan di masjid, siapa yang paling ayu, siapa yang paling wangi. Sampai di masjid baru pakai mukenahnya. Nanti setelah digulung lagi mukenahnya, dilipat lagi, bawa lagi, keluar lagi dalam keadaan demikian, tabarujnya, sufurnya dan segala macamnya. Nah, boleh. Atau ke masjid, janjian sama pacarnya, Allahu musta'an. Nah, ya soalnya pacarnya ini termasuk yang giat jamaah. Ya kalau nggak ketemu di masjid, ketemu di mana lagi gitu. Sehingga janjian sama pacarnya kita ketemuan 5 kali sehari. Nah, subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, agak lama sedikit. Allahu akbar. Ini fitnah namanya. Maka hukumnya haram bagi perempuan keluar ke masjid untuk sholat jamaah dengan kondisi-kondisi yang demikian. Sebagai fakta tambahan, ini untuk sholat jamaah. Sudah sedemikian ketat peraturannya. Apalagi ketika keluar rumah bukan untuk sholat. Keluar rumah untuk main tetangganya. Keluar rumah untuk silaturahmi ke familinya. Keluar rumah untuk shopping dan segala macamnya. Ya tentunya harus lebih ketat lagi peraturannya. Yang dibawakan dari di atas harus terpenuhi dan menjaga kehormatan, menjaga pandangan dan segala macam. Kalau keluar rumah untuk hal yang semacam itu menggunakan mahram bareng orang. Jam biru lagi 5:04. Marit jam berapa? 25. Satu lagi, yang ini gampang insyaallah. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما dari جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال dia berkata كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة adalah Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم salat zuhur pada waktu hajirah. Disebutkan di bawah itu yang namanya hajirah, syiddatul harba az-zawal. Ketika kondisi panas yang sangat terik setelah tergelincirnya matahari. Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan beliau salat asar dalam keadaan matahari masih terang benderang. Naqiyah masih bersih. Wal maghriba idza wajabat. Sementara maghrib apabila telah wajib. Apanya yang wajib? Pengertian wajabat yakni gharabatis syamsu, ketika tenggelamnya matahari di ufuk barat. Wal isya ahyanan wa ahyana. Sementara isya terkadang dan terkadang. Tergantung kondisi. Idza ra'ahum mujtama'u 'ajjala. Kalau beliau melihat mereka para makmum sudah kumpul semuanya, beliau segerakan. Wa idza ra'ahum mubta'u akhara. Dan bila Rasul melihat mereka berlambat-lambat, belum kumpul semuanya, akhara, beliau tunda. Was subha, sementara subuh, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalliha bi ghalas. Subuh beliau kerjakan pada waktu masih gelap. Titik. Masya Allah. Hadis ini warahmatullahi menerangkan kepada kita pelaksanaan sholat 5 waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ringkasnya yang saya bawakan kemarin, ringkasnya ialah yang afdal, yang lebih afdal, yang lebih utama melaksanakan sholat lima waktu pada awal waktunya. Pada awal waktunya, subuh di awal waktu, kondisi masih gelap. Zuhur di awal waktu, kondisi masih terik, sangat panas-panasnya setelah tergelincirnya matahari. Asar di awal waktunya, matahari masih terang, benderang, masih bersih. Maghrib di awal waktunya, ketika tenggelamnya matahari. Dikecualikan isya. Kecuali isya. Isya tergantung makmum. Makmumnya kumpul segera, makmumnya gak kumpul ditunda. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasul menyatakan waktu isya itu yang paling afdal di pertengahan malam. Apa syaratnya? Apa ketentuannya kemarin? Selama tidak memberatkan umatnya. Paham ya? Barakallahu. Maka kaidah seringkasnya, sholat lima waktu dikerjakan di awal waktunya. Kecuali yang pertama zuhur, ketika kondisi panas yang amat sangat terik, namanya syiddatul har, ketika amat sangat terik ditunda sampai dingin. Yang kedua isya tergantung kondisi makmum kumpul segerakan, makmum belum kumpul ditunda, dan yang lebih afdal di pertengahan malam bila tidak memberatkan umat. Itu ringkasnya. Dan ingat, ini berlaku untuk muslimin yang jamaah di masjid, juga berlaku untuk kaum wanita yang sholat di rumahnya masing-masing. Ini tanbih khusus untuk kaum wanita. Jangan mentang-mentang di rumah tidak jamaah di masjid, kemudian bersantai-santai sholatnya. Tepat waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tepat waktu. Barakallahu. Ini terkait dengan masalah waktu-waktu yang ada, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali terkait dengan awal sholat, waktu. Semarif. Tahu semarif, tahunya belum ada. Saya berhubung sudah dan sudah. Kita cukupkan sekian saja. Wallahu ta'ala alam sholat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك فضلك بارك الله فيكم.